kok babunyi api padam untung baraso minyak habis sambat lama arang api pasti binaso sapan tung banak kadiri denai laman dape mangkonyo sansai pandai tak tahu be jari anda tak baik.